wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji dua pembahasan akidah dan manhaj serta pembahasan fikih Syafi'i. Kita mulai dari pembahasan akidah Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik, bisa dibaca dari sekarang pembahasannya masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang melihat Allah pada hari kiamat, melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kali ini yang kita bahas seseorang yang terhalang atau mereka yang terhalang dari melihat wajah Allah nantinya pada hari kiamat. Baik, monggo dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Fahum hina idin ila rabbihim yanduruna la yumaruna fil nadri ilaihi wa la yasukuna fawujuhum bakara matim nadiratun wa ayunuhum bifadlihi ilaihi nadiratun fi na'imin da'imin mukimin lamasuhum fiha nasubun wa ma'hum minha bimukhrajin ukulaha da'imun wa diluha tilqa walladina tarawu wa uqbal kafirina naru wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idin mahjubuna wa fin nari yusjaruna taro kafirun minhum yatawalluna alladina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihim khalidun la yuqda alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafurin khalaman sya'allahu minal muwahidina ikhjarahum minha." Pada hari itu memandang kepada Rabb mereka tidak bimbang dan ragu dalam memandangnya. Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya. Mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan olehnya. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Quran Surat Ar-Ra'd, Ra'du ayat 35. Sedangkan orang-orang yang menentang perintah Allah terhalang dari memandang wajah Rabb mereka, dan mereka dibakar dari api, dalam api neraka. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 80. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Baik, pembahasan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, memandang wajah Allah pada hari kiamat. Terus yang kedua, yang dibahas lagi di sini, orang-orang yang terhalang tidak bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, dalam matan ini dibahas juga tentang kenikmatan bagi penduduk surga. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Terus makan dan minumnya bagaimana? Sampai terakhir ada orang-orang yang masuk neraka, namun dengan kehendak Allah mereka akan dikeluarkan dari neraka karena mereka masih mentauhidkan Allah. Baik, sekarang kita lihat mereka yang terhalang melihat wajah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innahum arrabihim yawma idil lamahjubun, thumma innahum lasolul jahim." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari melihat Rabb mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Nah, di sini kita bahas mereka yang mahjub. Mahjub di sini artinya terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari melihat Allah. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian kelak nanti mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim. Nah, sekarang kita lihat penjelasan tentang ayat tersebut. Mereka pada hari kiamat terhalang dari melihat Rabb mereka, Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون عز وجل يومئذ. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Tafsir. Ayat ini jadi dalil, kata Imam Syafi'i, orang beriman itu melihat Allah pada hari kiamat. Padahal ayatnya lagi membahas orang-orang yang terhalang. Ya kan, ayatnya lagi membahas orang yang terhalang. Namun Imam Syafi'i pakai dalil ini untuk menunjukkan nanti pada hari kiamat orang beriman akan melihat Allah. Jadi istilahnya itu mafhum. Dalil itu ada dua macam, ada kita pahami tekstualnya, namanya mantuk. Yang kedua ada dalil yang kita simpulkan dari pemahaman, namanya mafhum. Jadi dalil itu ada yang kita pahami dari sisi memahami langsung, kita tangkap langsung, tekstual berarti kan, kita tangkap langsung, namanya itu dalil mantuk. Ada yang kedua, ada namanya dalil mafhum. Ayatnya ya sebutkan gini, oh sebaliknya. Karena kan ayatnya dikatakan orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah. Berarti sebaliknya apa? Orang beriman akan melihat Allah. Itu mafhum namanya. Dia bukan maknakan tekstual. Apa lawan tekstual apa? Kontekstual. Kontekstual. Tekstual lawannya kontekstual. Harus dirinci dulu. Iya. Nah itu ya pemahaman Imam Syafi'i. Terus ada lanjutannya lagi. Lantas Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan. Nah setelah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir mengatakan. Inilah perkataan yang sangat bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah, di mana disimpulkan dan dari mafhum, makna mendalam dari ayat, sebagaimana tekstual ayat lainnya menyatakan, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Nah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Kalau ini Al-Qiyamah 2223 tekstualnya itu namanya mantuk. Jadi Ibnu Katsir katakan ini dalil mantuknya. Artinya kita baca langsung tangkap gitu. Nah, sedangkan yang Imam Syafi'i pakai dalil tadi itu dalil mafhum. Mantuknya ada, mafhumnya juga ada. Berarti dalil yang menunjukkan orang beriman akan melihat Allah itu secara dalil mantuknya ada, dalil mafhumnya ada. Mantuk dan mafhum. Jadi bukan hanya tekstualnya saja. Ya. Pemahaman yang lainnya juga, ya, dalil sebaliknya kontekstualnya juga ada. Nah, terus lihat Imam Ibnu Katsir masih mengatakan lagi. Juga hadis-hadis sahih yang sifatnya mutawatir mendukung keyakinan ini pula, di mana orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Mereka akan melihat dengan pandangan mereka pada hari kiamat di surga. Nah, dalil yang lainnya hadis. Hadisnya sifatnya mutawatir. Apa maksud mutawatir? Diriwayatkan dari bentuk yang banyak. Mutawatir ada dua macam. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua macam ya. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu adalah riwayatnya banyak, lafaznya sama atau hampir sama. Ada lagi mutawatir yang kedua, mutawatir maknawi. Lafaznya beda-beda, teksnya beda-beda, namun punya maksud yang sama. Oh, semuanya orang beriman akan melihat Allah. Itu namanya mutawatir maknawi. Contoh, nanti pada hari kiamat, Contoh nanti setelah kematian ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Hadis yang membicarakan nikmat siksa kubur itu hadis yang mutawatir. Namun bukan secara lafaz, lafaznya macam-macam. Namun maknanya sama. Pokoknya intinya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tentang orang yang bisa jawab pertanyaan kubur, dikatakan nanti kuburnya itu dilapangkan, diberikan cahaya gitu. Nikmat namanya. Ada lagi yang membicarakan siksa kubur. Ada dua orang yang Nabi SAW itu tahu kuburnya itu, yang satu karena namimah adu domba, yang satu karena kencingnya tidak beres, dapat siksa kubur. Yang lain membicarakan, teksnya membicarakan kubur itu dipersempit, seperti kita sudah lewat sebelumnya. Ada lagi yang membicarakan kubur itu gelap. Oh, maknanya macam-macam nih Ustaz. Iya, lafaznya macam-macam. Maknanya ini menunjukkan satu, nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Contoh lagi nanti tentang Imam Mahdi. Oh, nanti Imam Mahdi ini saya bahas besok Kamis. Besok Kamis itu prediksi akhir zaman itu. Saat akhir zaman gitu loh. Bahas itu. Nanti saya tunjukkan mana dalil yang menunjukkan Imam Mahdi gitu. Dalil yang menunjukkannya adalah dalil yang mutawatir maknawi. Mutawatir itu dalilnya, enggak bisa ditolak. Namun mutawatirnya bukan lafaznya, oh satu lafaz sama semuanya, bukan. Namun maknawi. Oh, di sini membicarakan Imam Mahdi, ini membicarakan Imam Mahdi, oh ini membicarakan Imam Mahdi, jadi satu. Itu ada dalil-dalilnya. Terus disebutkan juga oleh Ibnu Katsir perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Allah nanti akan menyingkap hijab, orang-orang mukmin dan kafir akan melihat Allah. Nah, awalnya dulu orang-orang kafir dan mukmin melihat Allah. Terus kemudian orang-orang kafir terhalang dari melihatnya, dan hanya orang-orang beriman sajalah yang melihat Allah. Mereka akan melihat pada pagi atau dan petang. Atau Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang semisal itu. Nah, lihat, Allah pertama itu yakshiful hijab, akan membuka hijabnya, yaitu sesuatu yang menghalangi. Terus fayanzuru ilaihi almu'minuna wal kafiruna, orang mukmin dan orang kafir lihat Allah itu benar-benar. Namun setelah itu orang kafir terhalang, tidak lihat lagi. Orang beriman yang melihat Allah pagi dan petangnya. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Itu maksudnya mereka terhalang, enggak jadi melihat berarti. Terus dinukil dari Zad Al-Masir. Dinukil dari Zadul Masir, jilid ke-9 halaman 56, Malik bin Anas mengatakan, ketika musuh-musuh Allah terhalang dari melihatnya, maka teranglah bagi kekasihnya, orang beriman, sampai melihat Allah dengan nyata. Nah, ketika musuh-musuh Allah terhalang dari melihatnya, itu orang-orang kafir. Mereka terhalang, tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat. Maka untuk kekasih Allah, wali-walinya, orang-orang beriman, mereka melihat Allah dengan nyata. Terus Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, ini masih dalam Zadul Masir. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lama hajab qauman bisukti dalla ala anna qauman yarawnahu birridho. Ketika ada suatu kaum terhalang dari melihat Allah sehingga membuat Allah murka, maka ada kaum yang melihat Allah karena Allah ridho kepadanya. Nah, ketika ada satu kaum nanti pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah, orang-orang kafir, Allah murka pada mereka. Dan ada di situ sebaliknya yang melihat Allah dengan nyata karena Allah ridho pada mereka, yaitu orang beriman. Masih dalam Zadul Masir disebutkan, fi hadhil ayati dalil an Allah azza wa jalla yura fi fil qiyamati walau ladhalika ma kana fi hadhihi al ayati fa'idatun wala khassat manzilatul kuffari bi annahum yahjubuna an rabbihim thumma min ba'di hijabihim anillahi yadkhuluna an-nar thumma min ba'di hajbihim anillahi yadkhuluna an-nar fadhalika qawluhu ta'ala thumma innahum lasalul jahim. Ini jadi dalil bahwa Allah kelak akan dilihat pada hari kiamat. Kalaulah bukan demikian, maka ayat di atas surat Al-Mutaffifin ayat 15 hingga 16 disebutkan tanpa ada faedah. Orang kafir jelas akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Setelah mereka terhalang dari melihat Allah, mereka akan masuk neraka. Oleh karenanya ayat ini ditutup dengan kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Jadi orang kafir tidak bisa melihat Allah dan setelah itu mereka masuk neraka. Terus selanjutnya setelah membahas melihat Allah, terhalang dari melihat Allah, sekarang kenikmatan surga dibaca. Mereka akan masuk surga dengan mendapatkan nikmat yang kekal. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Hal di atas bagaimana disebutkan dalam ayat, فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقُ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهَا مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini katakan mereka kekal dalam surga. Ini kabar gembira untuk orang beriman dan beramal soleh. Ya, terus ini masih membicarakan tentang, ingat ya, orang yang masuk surga itu akan kekal abadi. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Jadi nikmatnya dapat terus, tidak henti-hentinya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani tadi di atas, fi na'imin da'imin muqimin. Terus, wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sa'a rabbuka ata'an ghayra madud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan di bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kalimat selama ada langit dan bumi di sini maksudnya, pokoknya mereka kekal di dalam surga. Setelah langit dan bumi itu selesai, maka kekal dalam surga selamanya. Maksudnya kayak gitu. Sebagian orang tafsirkan ini, terutama beberapa orang yang kena pemahaman tasawuf dengan tercampur filosof, artikan ayat ini dengan orang yang masuk surga itu tidak kekal abadi. Dari ayat ini nih, Hud ayat 108. Di antara yang berpendapat kayak gini, ini dosen UGM ini, dari jurusan teknik nuklir. Cari aja di website saya ada bantah tulisannya sudah lama. Dia judulnya itu ternyata akhirat tidak kekal. Punya judul-judulnya nyeleneh-nyeleneh itu, tasawuf-tasawuf. Pernah dia nulis judul juga, sholat tahajud di siang hari. Kan orangnya hilang kayak gini kan, aneh-aneh itu. Tahajud siang hari, apa-apaan? Wah, judulnya kontra ini boy, kontroversi semuanya. Ya sudah terpengaruh nuklir salah ini lagi ini. Ketembak atau apa pas di lab mungkin. Iya sudah ngil-ngil ya, bicara ini ya, dalilnya ini saya tuh atau bahas untuk bantah ini juga ya. Kalau dulu dapat buku kayak gini disuruh bantah. Sebenarnya yang suruh saya bantah ini Ustadz Aris nih. Dia punya buku koleksian itu banyak. Ada jamaah yang kasih ke beliau. Sudah abu-abu ini, kamu bantah ini semuanya. Aduh, saya tambah kerjaan lagi itu. Akhirnya bedah buku ini lagi. Baca terus saya bedah buku tadi. Padahal sudah di mukaddimah buku itu ada orang yang kritik dia. Namun ya, dia gak peduli mungkin dengan kritikan itu, tetap dimuat aja gitu. Kalau itu pembahasan yang fatal itu dalam masalah akidah. Dia bertentangan dengan perkataan Imam Al-Muzani yang lagi kita bahas itu. Setiap yang masuk surga kekal abadi di situ, nikmat-nikmatnya ya abadi. Ya, namun dia tulis ternyata akhirat tidak kekal. Berarti masuk surga tidak kekal. Oh, fatal ini menyelisih akidah ini. Karena Imam Al-Muzani sudah masukin dalam akidahnya syar sunnah ini. Terus. La yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Quran Surah Al-Anbiya ayat 102. Ini juga tentang kekalnya juga ya, wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Berarti orang yang masuk surga kekal di dalamnya. Nikmat-nikmatnya kekal abadi. Enggak ada pada berhenti pada masuk tertentu, enggak. Atau nikmat-nikmat itu habis terus selesai juga tidak. Pokoknya mereka dapat nikmat yang kekal abadi. Maka pembahasan selanjutnya nanti akan ditunjukkan orang yang dalam surga tidak kena rasa capek, letih, terus makanan minuman penduduk surga, nanti Imam Muzani singgung itu. Nanti ada syarahnya, penjelasannya, sampai pada orang yang selamat itu adalah ahli tauhid, meskipun mereka masuk neraka, nanti akan keluar dari neraka. Catatannya apa? Harus ahli tauhid. Wallahu a'lam, itu yang dibahas dari matan syarh sunnah. Baik, kita sekarang lihat pembahasan haid dan nifas. Larangan bagi wanita haid dan nifas. Ya, dibaca. Larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Qala Abu Suja, wa yahrumu bil haidi wa nifasi thamaniyatu asya'a. As-salatu was-sawmu wa qira'atul Qur'ani wa mashul mushafi wa hamaluhu wa dukhulul masjidi wa tawafu wal wad'u wal istimna'u biha bainas wal istimta'u bima bainas surati bainas surati war rukbati. Ketika wanita mengalami haid dan nifas, diharamkan baginya 8 perkara, yaitu pertama salat, 2 puasa, 3 membaca Al-Qur'an, 4 memegang dan membawa mushaf, 5 masuk masjid, 6 tawaf, 7 jima, 8 bercumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Nah, lihat. Dituliskan di sini, diharamkan bagi wanita haid dan nifas sama niyatu asya, 8 hal. Saya sebutkan dulu rinciannya ya, baru saya jelaskan. 8 hal ini yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. 1. As-shalah, salat berarti. Terus yang kedua, as-shaumu, puasa. Terus yang ketiga, qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Terus yang keempat, masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf Al-Qur'an dan membawanya. Terus yang kelima, dukhulul masjid, masuk masjid. Terus yang keenam, watawafu, tawaf keliling Ka'bah. Terus yang ketujuh, wal wata'u. Terus yang kedelapan, wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, bercumbu antara pusar dan lutut. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Penjelasan Dr. Mustafa Dib Agogo berkata, yang pertama, wanita yang sedang haid dan nifas dilarang mengerjakan sholat dan puasa. Bukhari 298 dan Muslim 80 meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita yang bertanya tentang kekurangan agamanya, bukanlah jika sedang haid engkau tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa. Wanita yang mengalami haid dan nifas mengqada puasa namun tidak mengqadha salat. Bukhari 315 dan Muslim 335 meriwayatkan hadis, sedang redaksi ini adalah sesuai riwayat Muslim. Dari Mu'adzah, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, mengapa perempuan yang mengalami haid harus mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat? Aisyah menjawab, itu menimpa kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, lihat sekarang tentang larangan salat dan puasa. Ada dua dalil di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ditanya, alaysa idza hadat am tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita haid jika haid itu tidak salat dan tidak puasa? Lalu Nabi SAW katakan, fadzalika min nuqsani diniha. Itu adalah tanda kekurangan agamanya. Berarti kesimpulannya, wanita haid disamakan nanti dengan nifas ya, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Namun catatannya, dalam hadis berikutnya dari Aisyah, wanita haid itu juga nifas, untuk puasa diqadha. Namun untuk sholat tidak perlu diqadha. Untuk sholat tidak perlu diqadha, untuk puasa diqadha. Keadaan apa tadi? Haid, haidnya 7 hari misalnya. Nifas habis melahirkan 40 hari, nah qadha itu semuanya. Maka ini jadi dalil juga untuk yang memilih pendapat wanita nifas, ya wanita nifas kan setelah melahirkan, atau wanita menyusui, itu mesti ada qadha, dalilnya juga ini. Gak cukup dengan fidyah saja. Ya, wanita yang menyusui kan setelah melahirkan, ya tak? Maka dia harus qadha, tidak cukup fidyah. Jadi rinciannya ketika penjelasan bahasan puasa. Nah, terus baca lagi. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang membaca Al-Quran. Ibnu Majah 596 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'ani." Orang yang junub dan haid tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun. Ada lagi keterangannya? Ada. Wanita yang sedang haid dan nifas, nomor 3, wanita yang haid, sedang haid dan nifas dilarang memegang dan membawa mushaf. Nah, sekarang lihat tadi nomor 3, membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dan nifas. Tadi dikatakan apa hadisnya? La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang junub dan wanita haid membaca sedikit pun dari Al-Quran. Dalil ini jadi dalil, tidak boleh wanita haid, begitu pula nifas, membaca Al-Quran. Dalam masalah ini para ulama itu berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama katakan boleh wanita haid dan nifas membaca Al-Quran, namun tanpa menyentuh mushaf. Kan bisa ada Al-Quran, dia lihat gitu, oh di dinding itu ada ayat nih, dia baca. Ini pendapat Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Ini pendapat dari mazhab Imam Malik, maaf. Kemudian salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Ahmad. Juga pendapat Imam Bukhari dan Daud Az-Zahiri, begitu juga Ibnu Hazm. Ada pendapat kedua yang katakan, boleh membaca Al-Quran untuk wanita haid dan nifas, cuma 1 atau 2 ayat saja. 1 atau 2 ayat saja. Lalu ada pendapat yang ketiga yang katakan diharamkan secara mutlak wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Ini pendapat jumhur ulama. Berarti ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali. Yang beda sini cuma pendapat mazhab Imam Malik saja. Bahkan pendapat ini jadi pendapat kebanyakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan juga yang setelahnya. Ya, masing-masing pendapat tadi punya dalil. Namun tentang hadis tadi, ingat ya hadisnya tadi ya, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Kata Ibnu Taimiyah tentang hadis ini, tidak boleh orang junub dan wanita haid membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Taimiyah, hadis ini wa huwa haditsun dhaifun bi ittifaqi ahli al-ma'rifah bil hadis. Sepakat orang yang pakar hadis, ulama yang pakar hadis menyatakan hadisnya itu dhaif. Berarti kalau dhaif, gugur sudah berhujjah dengan ini. Ya, gugurnya berhujjah dengan hadis ini. Jadi untuk membaca Al-Qur'an, ya kalau kita katakan dhaif berarti kembali ke hukum asal, masih boleh. Yang tidak boleh nomor 4-nya berarti menyentuh mushaf Al-Qur'an. Baca boleh, menyentuh tidak boleh. Coba lihat dalil kenapa menyentuh tidak boleh? Lihat. Lamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni secara marfu dan Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal. Nah, lihat. Ayat katakan, ini ayat dulu ya. Ayatnya surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Di antara orang yang disucikan adalah yang suci dari hadas. Berarti yang masih dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Hadas apa? Kecil, berarti habis kentut, habis buang air kecil enggak nyentuh langsung enggak boleh. Begitu juga hadas besar, junub, haid, nah, enggak boleh. Nyentuhnya enggak boleh langsung. Juga hadis katakan, la yamussul Qur'an atau alla yamussal Qur'an illa thahirun. Tidaklah boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Sucinya di sini adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini jadi dalil. Maka kalau ada yang tahu ini mushaf, ini bahasa Arab ini misalnya semuanya ya. Ini mushaf ini. Covernya enggak boleh dia sentuh juga. Cover ini bagian satu dari Al-Qur'an. Kenapa? Orang enggak mungkin beli cuma bagian isinya saja, covernya enggak mau. Iya kan? Pasti jadi satu, makanya jadi bagian utuh ini. Maka kalau menyentuh ini harus dalam keadaan apa? Suci. Kecuali ini pegang ya, ini pegang. Nah, pegang nih. Saya enggak nyentuh langsung. Atau ada sarung tangan. Saya nyentuh ini. Saya enggak nyentuh langsung. Nah, itu solusinya untuk wanita haid dan nifas kalau membaca Al-Qur'an. Bacanya kan tadi boleh. Yang tidak boleh apa? Menyentuh. Atau dia ganti, dia baca yang mushaf bahasa Arab langsung pakai Al-Qur'an terjemah. Al-Qur'an terjemah tidak disebut mushaf. Dia boleh nyentuh langsung. Karena situ bahasa Indonesianya lebih banyak daripada tulisan Arab. Terus. Nomor 4, wanita yang sedang haid dan nifas dilarang masuk masjid. Baik karena khawatir akan mengotorinya maupun alasan lain. Dia tetap diharamkan berdiam diri dan berbolak-balik ke masjid. Bukan sekedar masuk. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 232 dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la uhil masjida li haidin wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan orang yang junub. Ini ditujukan untuk masalah yang disebutkan tadi. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 298 dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ambilkanlah untukku tikar dari masjid." Saya berkata, "Saya sedang haid." Beliau bersabda, "Haidmu itu bukan berada di tanganmu." Nasa'i, jilid pertama halaman 147, meriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Salah seorang di antara kami bangkit untuk mengambil tikar di masjid. Kemudian dia membentangkannya, padahal dia dalam keadaan haid." Nah, terus sudah? Sudah, nomor 5. Ini malah dijadikan dalil oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho tentang wanita haid tidak boleh masuk masjid. Berarti ketika itu dia masuk cuma sekadar lewat saja. Namun ada perbedaan pendapat di sini. Saya sebutkan ada pendapat ulama Syafi'i yang lain. Kalau ini kan pendapat matan Abu Syuja. Ya, ada pendapat yang lainnya di sini. Kalau kebanyakan ulama katakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Dalilnya tadi ya. Namun dalil tadi itu la uhilul masjida li haidin wala li junubin, hadisnya dikritisi oleh para ulama. Juga mereka nyamakan wanita haid itu dengan orang junub. Karena dalam ayat disebutkan wala junuban illa abiris sabil. Begitu pula orang junub dia cuma boleh sekadar lewat saja. Berarti kalau wanita haid boleh cuma sekadar lewat saja, berarti ambil sajadah saja masih boleh. Namun sebagian ulama, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, juga Imam Al-Muzani, nah ini kita bahas tadi Syarh Sunnah itu, salah satu murid Imam Syafi'i, membolehkan masuk masjid untuk wanita haid. Nah, berarti kalau mau berpendapat gampang. Saya enggak usah pakai pendapat mazhab lain. Saya pakai tetap pendapat mazhab Syafi'i. Ada situ siapa? Imam Al-Muzani. Jadi kalau kaidah dalam bermazhab, walaupun kayak fanatik gitulah enggak apa-apa. Ya. Yang penting saya enggak keluar dari pendapat mazhab. Selama masih ada pendapat dalam mazhab, enggak usah pakai pendapat di luar mazhab. Itu kaidah itu. Kalau kita mau pakai, ini kan lagi belajar fikih Syafi'i kan, nah, saya enggak setuju dengan pendapat ini nih. Saya tetap pakai pendapat lain juga, ya. Namun saya tetap pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada siapa tadi? Imam Al-Muzani. Maka beri catatan, Imam Al-Muzani masih bolehkan wanita haid nifas masuk masjid. Jadi kalau ada yang nanya, kok masuk masjid? Wah, Imam Al-Muzani Syafi'i juga. Dulu yang mandikan jenazah Imam Syafi'i itu Imam Al-Muzani itu, murid seniornya berarti. Dia berpendapat masih bolehnya masuk masjid untuk wanita haid dan nifas. Nah, di antara pendalilannya sebenarnya dalilnya sama tadi hadis Aisyah itu. Sama Maimunah itu, ambil sajadah di masjid. Ambil sajadah di masjid. Kesimpulannya menurut ulama yang pakai dalil ini, itu kan tanda tadi masuk masjid itu. Namun kalau tadi Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho dalilnya apa? Itu juga. Namun maksudnya adalah cuma sekadar kebutuhan ambil sajadah keluar lagi. Maka para ulama yang membolehkan punya dua syarat. Wanita haid nifas boleh masuk masjid dua syarat. Yang pertama, cuma darurat. Yang kedua, tidak mengotori masjid. Bisa diantara bentuk, ya, kalau wanita saat ini tidak mengotori masjid, ya pakai pembalut sudah cukup. Nah sekarang daruratnya, urgen gak dia ketika haid nifas tadi untuk masuk masjid ikuti pengajian misalnya. Kalau urgen maka dia boleh masuk masjid. Dua alasan itu, dua syarat itu. Hasan terlebih dahulu. Terus tes-tes dimatiin ya. Itulah ini. Tes-tes. Nah, sekarang tawaf dibaca dalilnya. Berarti kesimpulannya tadi masuk masjid masih boleh atau tidak? Masih boleh. Karena diantara dalilnya hadis yang disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Buba tadi. Terus tawaf. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang mengerjakan tawaf karena larangan ini seperti hanya larangan mengerjakan sholat. Hakim jilid pertama halaman 459 meriwayatkan dan menyahihkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tawafa bil baiti mithlu salati illa annakum tatakallamuna faman takallama fala takallamu illa bi khairin." Tawaf di Baitullah itu seperti salat. Namun demikian kalian bisa berbicara. Barang siapa ingin berbicara, maka jangan berbicara kecuali yang baik-baik. Nah, lihat, tawaf itu dilarang untuk wanita haid dan nifas. Larangannya hadis dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. At-tawafu haulal bait mislus shalah. Tawaf sekeliling Ka'bah itu semisal salat illa annakum tatakallamuna fi. Namun bedanya salat dengan tawaf, dalam tawaf kalian masih bisa bicara. Faman takallama fi fala yatakallamanna illa bi khairin. Siapa yang bicara dalam salat, siapa yang bicara, faman takallama fi, siapa yang bicara ketika tawaf, maka dia hanya boleh berbicara yang isinya kebaikan saja. Nah, kalau antara kita itu ada yang tawaf atau sa'i, ya itu nyanyi lagu apa Indonesia Raya atau apa begitu. Itu bukan kebaikan. Fala yatakallamanna illa bi khair. Isi kebaikan saja. Bukan lagu. Zikir, doa, itu kebaikan namanya. Baca Quran. Ya. Bukan nyanyi lagu kebangsaan, bukan. Fatal itu. Salah paham, dibebaskan bicara, ngobrol malah nyanyi. Enggak boleh. Mau selawatan juga, selawat yang baru-baru pakai lagu-lagu enggak boleh juga. Kebaikan berarti zikir, doa, baca Quran. Seputar itu. Nah, itu larangan yang berikutnya. Terus yang ke-7, al-wat'u, berhubungan intim. Larangan bagi wanita haid dan nifas berhubungan intim. Baca. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang melakukan jima. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahil wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh sebab itu, jauhkanlah diri kalian dan wanita di waktu haid dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 222. Maksud menjauhkan diri dari mereka adalah tidak berhubungan badan. Nah, tidak berhubungan. Sedangkan al-mahid itu ada dua makna. Itu isim zaman dan isim makan. Itu menunjukkan tempat dan waktu. Maka makna ya, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita fil mahid. Ada dua maksudnya. Tempat, itu isim makan dan isim zaman. Tempat dan waktu. Berarti maknanya yang pertama adalah jauhilah wanita pada tempat haidnya. Pada tempat haidnya. Yang kedua, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita pada waktu haidnya. Berarti ada dua larangan ya. Yang pertama, tidak boleh menyetubui wanita di kemaluannya ketika haid. Tempat kan? Yang kedua, tidak boleh menggauli wanita pada waktu haidnya. Dua ya tadi ya, dua makna ya. Isim zaman dan isim makan. Mahid. Menunjukkan zaman, waktu, dan tempat. Waktu berarti apa? Dilarang menggauli wanita pada waktu haid. Yang kedua, dilarang menggauli wanita pada tempat keluarnya darah haid. Haram. Mau pakai alasan kesehatan ke atau dokter dukung ke, dukung seperti ini, enggak boleh. Ayat ini sebutkan ya, Al-Baqarah 222. Nah, terus larangan yang terakhir, yang ke-8. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang bersumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusat dan lutut. Abu Daud 212 meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagiku dari istriku ketika dia haid? Beliau menjawab, engkau boleh bersenang-senang dengan bagian tubuh yang berada di atas sarung. Artinya di atas bagian yang ditutup oleh sarung. Sarung adalah pakaian yang menutup bagian tengah badan, biasanya bagian yang berada di antara pusar dan lutut. Nah, sarung itu biasanya tutup antara pusar dan lutut. Berarti di luar bagian itu. Kalau di bagian itu tidak boleh. Nah, itu pun dalilannya. Jadi kesimpulannya ada 8 hal. Ada sholat, puasa, membaca Al-Quran tadi. Kesimpulannya masih boleh. Namun kalau jumhur itu tidak boleh. Ya, terus di sini menyentuh mushaf Al-Qur'an masih boleh. Namun kalau tadi ya membaca dalilnya lemah. Terus masuk masjid, kesimpulannya tadi gimana? Masuk masjid bagi wanita haid dan nifas boleh. Terus yang berikutnya ada tawaf tidak boleh. Terus ada berhubungan intim tidak boleh. Terus ada bersenang-senang antara pusar dan lutut juga tidak boleh. Pertanyaan. Ya, dibaca. Para ulama bersepakat bahwa hukum nifas sama dengan haid dalam segala perkara yang dihalalkan maupun diharamkan, dan dimakruhkan maupun disunahkan. Nah, baik. Terus pertanyaan, di depan kamar kos saya ada meja kecil yang tidak terpakai lagi. Sepertinya milik orang yang dulu berada di kamar saya. Bolehkah saya menggunakan meja tersebut? Sudah hampir 2 bulan meja tersebut tidak ada yang mengambilnya. Minta izin pada bapak-bapak yang ada di kos itu, yang punya kos. Nanti dia yang tahu tentang itu. Ustaz, apakah benar wanita yang sedang haid mudah kesurupan atau kerasukan setan? Iya, karena biasanya mereka jadi lupa zikir, terus keadaannya lemah. Dan tadi Nabi SAW sebutkan itu kekurangan agamanya di situ. Berarti pada saat haid terawan memang. Maka tetap wanita haid masih boleh berzikir, berdoa, gitu, baca zikir pagi petang untuk melindungi diri, tetap dianjurkan. Quran surat Hud ayat 108. Nanti cek di website saya ya. burumaisol.com. Ternyata akhirat tidak kekal. Saya tulis artikelnya di tahun 2010. Ya, dia berdalil dengan ayat surat Hud ayat 106 sampai 108. Tadi saya 108 ya. Bantahannya ada di bagian bawah. Ada tafsir dari Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Katsir tentang ayat tadi. Abu Muhammad Al-Baghawi, ada Asy-Syaukani, Az-Zamakhsari, Surah Islam Ibn Taymiyyah. Ringkasnya surat Hud ayat 107 dan 108 ada dua penafsiran. Jadi maksud adalah langit dan bumi yang ada di akhirat nanti. Selama langit dan bumi itu ada, berarti langit dan bumi yang ada di akhirat nanti. Tafsiran yang kedua, selama langit dan bumi itu ada, adalah ungkapan orang Arab yang ingin menyebutkan sesuatu itu kekal abadi. Jadi dengan menyebutkan langit dan bumi. Ya, sedangkan tadi tafsiran dari ya ini pro, itu namanya ya, orangnya namanya Agus Mustafa, nanti cari aja di teknik Pak dosen Agus Mustafa. Mudah-mudahan baca bantahan ini dan rujuk. Sudah lama saya tulis kok. Jadi dia karena berdalil sini hanya bergantung pada logika, terus tidak mau merujuk para ulama, terus pakai ayat-ayat mutasyabih yang masih belum jelas, terus tafsirkan sendiri. Kesimpulannya seperti ini. Dalam buku Harta Haram Ustaz Irwandi ada fatwa yang menyatakan GoFood, GrabFood itu haram. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Baca baik-baik sesama, nanti baru simpulkan sendiri. Kalau buku itu bilang seperti itu, saya akan berpendapat seperti itu juga. Enggak jauh-jauh. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu aja. Itu guru saya. Jadi saya akan berpendapat sama. Apakah kita dianjurkan untuk sholat di masjid jika ketika sholat maghrib di lantai 2 lalu turun ke bawah untuk kajian? Atas, bawah, satu tempat kan? Kecuali kamu pas lagi sholatnya itu di luar sana itu, ini sudah penuh gitu. Namun kalau di luar sana masih nyambung shofnya, kalau mazhab Syafi'i masih nyambung sampai sekitar 300 dirham. 300 dirham itu 150 meter. Masih nyambung, shofnya nyambung, sah itu sholat. Kalau ini masih satu bangunan, satu bangunan tidak dihitung jarak. Mau bangunannya besarnya bagaimana, 50x50 itu bangunannya, tetap dalam masjid ini, atas, bawah, lantai basement, ini lantai utama, lantai atas lagi, ada lantai 3 lagi misalnya, sah. Itu satu gedung itu namanya. Ustadz, apakah ada buku referensi tentang kenikmatan surga? Saya gak tahu ini ada terjemahannya atau tidak. Biasa saya baca buku Al-Jannah Wan-Nar, Surga dan Neraka, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Saya cuma punya edisi bahasa Arabnya. Beliau punya serial tentang pembahasan hari kiamat itu banyak, tentang pembahasan rukun iman semuanya itu dia bahas. Ada buku tentang beriman kepada Allah, tentang malaikat, tentang para rasul, tentang surga neraka, tentang hari kiamat, kiamatul kubro, kiamatul sugro, ya. Juga kalau enggak salah tentang takdir juga ada. Lengkap dia punya. Bagaimana hukum melihara burung padahal dia sebentar. Bagaimana hukum memelihara burung padahal dia ngaji, orang yang melihara ini. Jika kita mencuri untuk melepasnya bagaimana? Enggak tahu nih siapa yang ngaji ini, burungnya atau orang yang punya. Enggak jelas ini saya maksudnya. Burungnya ngaji apa? Bisa burung ngaji? Mungkin bismillah begitu dia sebut itu ya. Wallahu a'lam. Maksud ayat maksud makna Allah menyebut namanya sendiri pada Al-Qur'an apa ya? Seperti pada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dha alladhi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Saya belum paham pertanyaannya. Ustaz, apa hukum acara 7 bulanan orang tua dan mertua ingin mengadakannya? Tidak perlu nurut, sampaikan pada orang tua atau mertua dengan argumen yang bagus. Bilang saya enggak ikut-ikut kayak begini gitu. Bagaimana perlakuan syar'i tentang ari-ari? Ya dikuburkan biasa saja, enggak ada dikuburkan di tanah terus di atasnya ditaruh lentera, lampu gitu, enggak perlu. Ya mudah-mudahan anaknya lahirkan dalam keadaan semangat dan jadi anak soleh. Apakah boleh seorang itu bermain game sedangkan dalam game tersebut ada bentuk makhluk hidup semisal manusia? Bukan masalahnya di situ, masalahnya itu adalah banyak menghabiskan waktu, itu aja. Jadi kalau dia cuma pegang sedikit saja enggak habiskan waktunya, ya Allah alam tidak sampai dihukumi haram. Misalnya diminta beli martabak oleh kakak atau ibu, belinya pakai uang sendiri sebesar 25.000. Saat pulang dikasih 30.000 untuk mengganti dan tidak perlu kembalian 5.000. Jadi 5.000 masuk ke saya. Apakah ini riba? Tidak, karena diberi tidak pakai syarat awal. Maka tidak ada masalah. Alhamdulillah dapat untung 5.000. Ustaz, bagaimana membantah syubhat thariqat? Mereka berkata bahwa itu bersanad, tidak benar, thariqat bukan ajarannya Nabi Muhammad. Silakan baca bantahan tentang thariqat itu di buku Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu punya buku tarekat lagi tersendiri untuk membantah tarekat-tarekat yang ada. Karena dulu dia itu orang tarekat terus taubat. Jika saya minjam uang teman 1 juta atau berutang dan ketika saya mengembalikan saya kasih 1.100.000 sebagai tanda terima kasih, itu bukan syarat awal, maka masih boleh. Itu masuk juga dalam hadis Nabi rahimallahu imro'an, yes, Allah itu merahmati seorang ketika dia berutang dia kembalikan dengan yang lebih baik. Pernah Nabi SAW pinjam unta zakat, lantas beliau kembalikan, tidak ada unta yang semisal itu, beliau kembalikan dengan yang lebih baik. Ini tidak jadi syarat awal. Para ulama tarik kaidah dari sini, kalau tidak jadi syarat awal dalam pengembalian utang tadi, maka tidak ada masalah untuk dimanfaatkan. Yang masalah kalau disyaratkan di awal. Bila rukun haji atau umroh harus berurutan sedangkan tawaf dilarang bagi yang sedang haid, jadi bagaimana penjelasan tersebut Ustaz? Apakah otomatis semuanya tidak bisa dilakukan? Yang masalah untuk wanita saat haid itu adalah ketika melakukan umroh atau haji saat tawaf. Sedangkan sa'i harus itu dilakukan setelah tawaf. Berarti caranya adalah dia tunda tawaf dan sa'i sampai nanti suci. Ya sampai nanti suci. Ketika sudah suci baru dilakukan tawaf, kemudian baru lakukan sa'i. Apa yang dimaksud darurat? Karena saya sering bawa istri saya ketika kajian di masjid. Kalau itu memang butuh, dia ngaji seperti itu tidak masalah. Dan apalagi memakai pendapat tadi, wanita haid masih boleh masuk masjid. Kalau tadi Imam Al-Muzari sepertinya tidak pakai syarat, maka bebas saja untuk masuk masjid. Wallahu'alam. Apakah saat sholat sunnah atau sisa rakaat sholat masbuk, posisi kaki harus terpisah dari jamaah di sebelahnya atau tetap disatukan? Kalau tidak ada alasan untuk berpisah, ya tetap ya keadaannya seperti awal saat dia sholat berjamaah dengan jamaah di sebelahnya. Saya sekarang berada di kondisi ini dengan ahli maksiat yang apa ini? Allah Allah, tulisan kurang jelas. Baik, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi besok Kamis. Ada kajian di MBD, insyaallah akan dibagi buku 1000 buah berjudul Prediksi Akhir Zaman. Nanti tunggu saja, dan kajiannya cuma membahas itu, membahas satu buku sekitar 30-an halaman. Mudah-mudahan bisa selesai. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat, dan kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.